janji setia saiki mung tadi cerita merko kowe. Halo yang maaf ya, kayaknya hari ini kita nggak bisa jalan. Kenapa? Soalnya mau nugas di rumah temen nih, maaf ya. Yowis, apa-apa, wis, tak gawe. Aku hanyalah tangi. Loron me adi, bagai tertusuk duri. Arep obah tadi males, awakku iki lemas. Raiso sambat, aku mencoba kuat. Nanging malah tambah loro, kelingan kowe ngalio. Iso pasrah tak tangis ana kuwi wis dadi karepmu. Janji setia saiki mung tadi cerita merko kowe malah milih wong liya. Kowe malah ngeliat. kowe malah milih wong liya. Ora peduli kepiye perasaan kuwi iki, ning ngarepe mata kowe malah ngeliya. Bos.